adakah dalam jiwamu kasih sayang yang terus ku tunggu bagai embun dalam kalbuku. Harus tiada penantian yang sia-sia. Taman bunga di ujung sana yang ku inti di balik cempaka.